Ada Febri, ada Dea, ada Ezra, dan kami. Hai semuanya. Ternyata udah lama juga ya kita ngeluangin waktu bersama-sama, seru-seruan, berbagi bersama. Banyak momen-momen bahagia juga yang udah kita lewatin bareng-bareng, maupun susah ataupun senang juga. Tapi perlu diketahui juga, gak pernah kerasa sebuah kegagalan dan rasa lelah ketika teriakan, tepuk tangan, nyanyian, rasa gembira, dan senyum kalian yang selalu berhasil memacu detak jantung kita semua. Detak jantung yang selalu muncul mengikuti rasa takjub, antusias, dan juga rasa syukur setiap kali kita mendapatkan kesempatan untuk saling tatap muka dan berbagi kebahagiaan. Dari semua itu, ternyata kita sadar bahwa hal kecil bisa jadi indah ketika mendapatkan suatu makna yang berarti untuk kita dan kalian. Sampai suatu hari terlintas sebuah rencana mengabadikan dan menyampaikan arti rasa dari detak jantung ke dalam sebuah karya. Dan inilah sebuah karya tentang detak jantung yang berharga untuk teman-teman semua. Can you feel my heartbeat? Can you feel it, baby? I want you to know that I love you.